hati dilanda kekeringan. Tak mungkin teratai kan tumbuh di sana. Walaupun cinta dan kasih telah kucurahkan, tak akan berubah perasaanku terhadapnya.